Apakah mempunyai anak laki-laki yang sulit untuk sholat berjamaah di masjid termasuk cobaan atau musibah dari Allah yang datang kepada kita? Apakah musibah tersebut karena dosa-dosa yang telah kita perbuat? Jadi bedakan ya, musibah itu umum. Jangan lagi digunakan istilah ini kecuali kepada individu. Musibah itu yang merata kayak tadi tsunami, gempa, banjir, umum yang kena. Kalau anak bapak ibu tidak sholat itu cobaan anda pribadi. Cobaan istilah dalam bahasa Indonesianya. Kalau yang umum tadi musibah atau bencana, jangan dicampur adukan, beda soalnya. Kan saya sudah sebutkan sebabnya masing-masing tadi. Kalau musibah, bencana tidak akan datang kepada satu kaum seperti dari surah Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun." Sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan satu kaum, satu negeri dalam keadaan zalim sementara penduduknya berbuat baik. Enggak mungkin. Kalau cobaan datang, nah cobaan ini karena tidak sholat bisa saja. Nah, karena anda, gitu kan? Sebagai orang tua, kenapa dari kecil nggak disuruh sholat? Oh kesian masih kecil, anak-anak nggak apa-apa tidur subuh nggak apa-apa, jangan dibangunin. Salah nih. Dari awal, anak-anak anda nggak pakai jilbab, dari kecil pakai jilbab dari bayi. Jangan nanti sudah besar berusaha pakai jilbab, dia sudah banyak temannya, udah mulai banyak pilihannya. Anak saya dari bayi pakai jilbab, saya bilang istri saya. Orang mau bilang panas, biarin dia ngomong. Cantik juga kok kelihatan, lucu juga kok kelihatan. Panas, topi juga panas sama. Tapi anak saya efeknya umur 2 tahun, Bapak Ibu sekalian. Anak saya pribadi, pengalaman saya, enggak, maaf, umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Tidak mau keluar rumah, pintu rumah kalau enggak pakai jilbab. Gara-gara saya biasakan dari kecil. Nangis, enggak mau keluar. Waktu saya mau jemput pulang dari ceramah ke rumah saya ajak dia sama kakaknya pergi ke supermarket dekat rumah. Saya naik motor, kakaknya sudah keluar pakai jilbab. Adiknya, ini 6 tahun, adiknya 5 tahun. Tidak mau keluar rumah. Saya panggil, nak, ayo nak, tidak mau keluar. Saya masuk ke dalam, depan pintu, di dekat pintu, lagi ngisap jarinya, ketakutan, nangis. Terus saya bilang, kenapa nak? Umi belum kasih jilbab. Tidak mau keluar rumah. Gara-gara saya selalu bilang sama dia, nak, Allah haramkan wanita keluar tanpa jilbab. Haram. Bukan karena ayah, bukan karena abati, saya dipanggil abati. Tapi karena Allah yang memerintahkan. Ingat, kalian akan dihukum sama Allah. Ya, ini selalu tertanam dalam diri mereka. Alhamdulillah tertanam tuh. Tertanam. Sholat, ibadah, semua tanamkan. Jadi jangan heran kalau anda tidak pernah ajarkan terus tiba-tiba anak kita mau melakukan tanpa sebab. Ini gak bisa. Sekolahnya dianggap kampungan kalau sekolah di pesantren. Kalau sekolah agama itu wah kuno, nanti mau kerja apa. Subhanallah, nanti kalau mati ditimbang apa? Itu yang ditanya. Bukan mau kerja apa. Rezeki sudah ditentukan sama Allah. Apa memang orang kalau belajar agama gak rezeki, gak ada rezeki, gak makan? Ini salah ini. Pemahaman yang keliru sekali. Malah terbalik, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan orang makin patuh kepada Allah, Allah akan berikan rezeki. Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Surah Al-Talaq, surah nomor 65, ayat 2 dan ayat 3. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalahnya. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi jelas. Ya. Larikan ke agama, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya melihat masalah Bapak Ibu ini yang bertanya masalahnya tidak sholat, ini cobaan anda pribadi, karena anda sendiri teledor, tidak mengajarkan dari kecil. Saya yakin kalau dari kecil diajarkan tidak mungkin. Tertanam dalam jiwa mereka. Dan sebagian ulama mengatakan dalam ilmu pendidikan anak, mestinya pada saat kita sampaikan sholat, nah, karena ikutkan sebab dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang di antara kalian kalau punya kolam, sungai mengalir depan rumahnya dengan sangat deras, lalu dia mandi 5 kali sehari, apakah ada kotoran di badannya? Para sahabat Nabi mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat membersihkan dosa-dosa, dosamu akan dimaafkan nak. Sampaikan fadilah-fadilahnya sambil dibersihkan, insya Allah dikerjain sama dia, insya Allah dikerjain. Kalau sudah terjadi, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak istighfar. Ya, kemudian pandu, selebihnya tawakal kepada Allah.